Malam tahun baru, mantan minta balik. Mantan minta balik, tidak semudah itu. Bergusur tanpa pengetahuan lalu. Jomblo, jomblo, itu macet jalan. Malam tahun baru. Halo.

pikirin. Langkah terarah mata halu, tidak semudah itu. Langkah terarah mata halu. Justru macet jalan, kecil-kecil jomblo. Justru macet jalan, kecil-kecil jomblo. Cuma baki kiri. Langkah terarah mata halu, tidak semudah itu. Langkah terarah mata halu. Tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu, Remax. Enak susunya. Yeah.